Aku Terima kasih.

percayalah kepadaku, siang malam. terpaksa kembali. Mungkin hancurnya hati ini jadi satu lagi, walaupun harus menanggung penderitaan. Tak mungkin 你的